Dalam kisah ini kita kan bersatu. Bila tak pernah ada perasaan cinta seutuhnya, kini akhirnya kau harus memilih dia atau diriku. Menjadi kekasihmu sampai kapankah kita akan bersama bila tak pernah ada perasaan cinta antara kita, perasaan saling menyayangi. Sampai kapankah kau masih